السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersama sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sahabat yang nama dan kepribadian atau sosoknya sangat serasi. Karena Zubair atau Az-Zubair di dalam bahasa Arab berarti Asy-Syadid, Al-Qawi, Al-Anid, Sahibud Dahiyah. Jadi Az-Zubair itu dalam bahasa Arab berarti kuat, keras, tegar, cerdik. Ini sesuai dengan sosok sahabat Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang memang terkenal pemberani, kuat, cerdik, tegas dalam menegakkan kebenaran. Beliau adalah Az-Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib. Ini nama dan nasab beliau. Az-Zubair ibnul Awam. Bapaknya Al-Awam, kakeknya Khuwailid. Kunyah beliau Abu Abdullah, karena putra beliau yang paling tua bernama Abdullah, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Ibu Az-Zubair ini, ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Siapa itu Sofiyah? Sofiyah itu adalah bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik beradik dengan Sofiyah. Berarti Az-Zubair itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sepupu. Jadi hubungan mereka, kekeluargaan mereka sangat sangat dekat. Karena orang tua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang tua Az-Zubair itu bersaudara kandung. Dan bibi dia, bibi Az-Zubair ini adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Jadi luar biasa hubungan Az-Zubair ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Mereka sendiri sepupu, kemudian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin juga bibinya dari jalur bapak dia. Kenapa? Karena Khadijah itu juga binti Khuwailid. Bapak dia Al-Awwab bin Khuwailid. Berarti bapak dia, bapak Az-Zubair ini dengan Khadijah itu adik beradik. Jadi sangat dekat sekali hubungan Az-Zubair ibn al-Awwam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair ibn al-Awwam, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, masuk Islam sejak awal dakwah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan jarak Islam dia dengan Ali radhiyallahu anhuma itu berdekatan, duluan Ali, tapi tidak terlalu jauh. Oleh karena itu di dalam kitab Riyad An-Nadhirah karangan Imam At-Tabari disebutkan satu pendapat, qila aslama Az-Zubair wa Ali wa huma ibna zaman sinin. Zubair dan Ali masuk Islam ketika itu umur mereka 8 tahun. Ada lagi yang berpendapat bahwa Ali, Zubair, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas itu usia mereka sama, dilahirkan di tahun yang sama, mereka satu angkatan, teman seusia. Ali, Zubair, Talhah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajmain, dan mereka ini semua termasuk generasi awal Islam. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu ikut hijrah dua kali. Hijrah yang pertama ke Habasyah dan hijrah yang kedua ke Madinah. Jadi perjalanan dan perjuangan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah panjang. Beliau ikut hijrah ke Habasyah bersama kelompok kaum mukminin yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana. Bahkan Az-Zubair ini yang bertugas berenang menyeberangi Sungai Nil untuk mengamati peperangan yang terjadi antara Raja Habasyah melawan kaum pemberontak. Karena setelah Raja Habasyah masuk Islam, sebagian rakyatnya memberontak. Terjadi peperangan. Kaum muslimin ketika itu bersiap-siap. Kalau terjadi sesuatu, raja ini kalah, mereka akan pergi ke tempat lain yang lebih aman. Nah, yang ditugaskan menyeberangi sungai untuk mengamati peperangan yang terjadi di seberang itu adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia yang sanggup melakukan itu. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini tidak pernah absen dalam semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kemudian tatkala hijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Az-Zubair bin Al-Awwam dengan Salamah ibnu Salamah. Salamah bin Salamah. Ini menjadi saudara, dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zubair. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membaca lembaran-lembaran sejarah perjalanan hidup Az-Zubair bin Al-Awwam, maka dia bisa memetik banyak sekali pelajaran-pelajaran. Hidupnya penuh dengan perjuangan, pengorbanan yang membuktikan cinta dia kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini beberapa riwayat dan kisah-kisah yang menggambarkan cinta dan pengorbanan beliau Az-Zubair bin Al-Awwam di jalan Allah, membela agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Lais bin Sa'ad, dari Abu Al-Aswad, ia menuturkan, Az-Zubair bin Al-Awwam masuk Islam ketika dia berumur 8 tahun dan hijrah saat umur 18 tahun. Masih muda. Masuk Islam di umur 8 tahun, hijrah di umur 18 tahun. Ketika dia masuk Islam, sebagaimana riwayat yang dibawakan oleh Imam At-Tabari ini, paman Az-Zubair yang masih kafir menyiksa dia dan usianya masih kecil. Masuk Islam di usia 8 tahun dan itu adalah masa-masa awal Islam di mana kaum muslimin disiksa, ditindas. Salah satunya Az-Zubair. Di usia yang masih kecil itu dia mengalami siksaan-siksaan karena memeluk agama Islam, beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah pamannya menggulung beliau di dalam tikar. Kemudian dalam keadaan digulung itu digantung. Lalu dihidupkan api sehingga mengeluarkan asap yang banyak. Sehingga dia tersiksa di dalam tikar tersebut. Dan diperintahkan oleh pamannya agar dia kafir. Pamannya berkata, irji ilal kufri. Kembalilah kepada kekafiran. Maka kamu akan saya bebaskan. Az-Zubair dengan berani dan tegas, dia berkata, la akfur abada. Saya tidak akan kafir selama-lamanya. Usianya waktu itu belum lagi 18 tahun. Tetapi kekuatan iman sudah mengakar pada diri dia. Bandingkan wahai saudara saudariku dengan pemuda pemudi kita yang hari ini tidak disuruh untuk kufur, tidak disuruh untuk bermaksiat, tidak dipaksa untuk berbuat dosa, melanggar syariat Allah, tetapi dengan sukarela memperturutkan hawa nafsu, mengikuti bujukan-bujukan syaitan. Kenapa? Karena keimanan itu lemah. Az-Zubair bin Al-Awwab, kenapa dia kokoh dan berkata, aku tidak akan kufur selama-lamanya padahal dia disiksa? Karena keimanannya mengakar. Yang menanamkan keimanan ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau dahulu menanamkan keimanan itu kepada murid-muridnya. Anak-anak sekarang sangat membutuhkan penanaman akidah itu. Bukan penanaman nilai-nilai, tidak. Memang akidahnya, inti akidah itu yang harus ditanamkan. Bukan sekedar nilai-nilai Islami. Nilai itu nanti, kalau dasar itu sudah ada, dia lulus ujian-ujian yang Allah berikan, baru dapat nilai. Kan kalau istilahnya sekarang kita, mari kita tanamkan nilai-nilai Islami. Kita sekarang belum butuh nilai. Kita butuh penanaman akidah itu. Agama yang sebenarnya. Dan bagaimana mereka harus tahan uji. Itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Az-Zubair bin Al-Awwam ini digelari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gelar dia. Dan Hawari itu artinya An-Nasir, penolong atau pembela. Jadi gelarnya Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perang Badar, ketika itu Az-Zubair bin Al-Awwam memakai serban berwarna merah. Atau dalam beberapa riwayat disebut berwarna kuning. Dan diriwayatkan malaikat-malaikat yang turun ikut berperang di dalam perang Badar, mereka turun dalam bentuk menggunakan pakaian Zubair. Mereka memakai serban yang sama seperti yang digunakan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Di dalam At-Tabaqatul Kubra, Ibnu Sa'ad mengeluarkan dari Hamzah Ibnu Zubair. Ia menuturkan, "Kanat al-Zubair imamatun safra." Adalah Az-Zubair menggunakan imamah serban berwarna safra, kuning atau merah dalam perang Badar. "Wa nazalatil malaika 'alaihim amaim safra." Dan turunlah malaikat-malaikat menggunakan serban dengan warna yang sama. Dari Urwah bin Zubair, Urwah adalah anaknya Az-Zubair radhiyallahu anhu, dan Urwah ini salah seorang ulama di zaman tabi'in. Urwah bercerita, Abdul Malik bin Marwan pernah berkata kepadaku saat Abdullah bin Zubair terbunuh, "Ya Urwah, hal ta'arif saif Az-Zubair?" Wahai Urwah, apakah kamu tahu mengenali pedang Az-Zubair? Qultu, Urwah menjawab, "Na'am, aku mengenalinya." Lalu Abdul Malik bin Marwan bertanya lagi, "Fama fihi?" Apa yang ada pada pedang Az-Zubair itu? Qultu fihi fallatun fullaha yauma Badrin. Jadi kisah kita tentang perang Badar, ini ada kaitannya. Aku menjawab, di pedang Az-Zubair itu ada fullah, itu bagian yang apa namanya itu? Kalau bus pedang parang beradu parang itu langsung ada yang pecah-pecah. Nah, sompeng atau sumbing, nah itulah. Ya, ada bagian, ada fullah, ada sumbing yang dia dapatkan dalam perang Badar. Dijawab oleh Abdul Malik bin Marwan, "Sadaqta, benar. Bihinna fulul min qura'il kataibi." Memang benar. Di pedangnya itu ada sumbing-sumbing, bekas pukulan-pukulan di dalam perang yang dia katakan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan menyerahkan pedang tersebut kepada Urwah. Urwah ini putra Az-Zubair. Jadi pedang itu ada pada Abdul Malik bin Marwan. Ditanya, kamu tahu enggak pedang Az-Zubair? Tahu. Apa cirinya? ini benar diserahkannya ini pedang ayah. Dan pedang itu memang diwariskan turun-temurun oleh khalifah ketika itu. Sampai akhirnya di masa Abdullah bin Zubair. Lalu Hisham berkata, fa'akomnahu bainana bithalati alaf. Lalu kami membawanya ke tempat kami dengan membayarnya 3,000, kata Hisham bin Abdul Malik. Mereka tebus pedangnya itu dengan 3,000. Lalu sebagian mengambilnya dari kami. Wala waditu anni kuntu akhastuhu, dan aku sangat ingin akulah yang mendapatkan pedang tersebut. Di dalam sebuah peperangan yang menunjukkan keberanian Az-Zubair, ketika itu perang Yarmuk. Perang Yarmuk termasuk perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum kufar Romawi, orang-orang salibis Romawi. Di dalam perangan yang sedang berkecamuk itu, pasukan kaum muslimin berkata kepada Az-Zubair, Allah tashuddu fanashuddu ma'ak, wahai Zubair, ayo pimpin kami untuk maju menyerang musuh. Apa jawab Az-Zubair? In syadattu kadzabtum. Jika aku maju, kalian pasti tidak akan sanggup. Kalian pasti akan mundur. Lalu mereka menjawab, la naf'al, tidak, kami tidak akan mundur. Kami akan ikut bersamamu maju menerobos pasukan musuh. Ketika itu, pasukan musuh sangat banyak. Akhirnya dia pimpin para pemberani, dipilihlah para pemberani dari pasukan kaum muslimin, dipimpin oleh Az-Zubair, maju menerobos ribuan pasukan musuh hanya dengan beberapa orang. Fajawadahum wama ma'ahu ahad, dan dia berhasil membelah pasukan musuh itu sampai ke ujung pasukan musuh. Tidak ada satupun pasukan prajurit kaum muslimin yang bisa mengikutinya. Semuanya kembali mundur. Tinggal dia sendiri. Tsumma raja'a muqbilan, kemudian dia balik lagi sendirian, terus berperang memainkan pedangnya. Fa akhadhu bilijamihi fadarabuhu darbatain, dan orang-orang kafir Romawi itu berhasil merebut tali kekang kudanya, dan mereka berhasil menebaskan pedang mereka dua tebasan di pundaknya. Ala atikihi bainahuma darbatun duribaha yauma badr. Jadi dalam perang tersebut dia mendapat tebasan pedang di pundaknya, dua tebasan. Dan di antara itu sudah ada lagi bekas luka yang dia dapat ketika perang Badar. Urwah anaknya berkata, kuntu udkhilu asabi'i fi tilka darabat al'ab wa ana saghir. Ketika aku kecil, aku sering memasukkan jari jemariku di lubang bekas luka yang ada di pundaknya. Bisa antum bayangkan, kaum muslimin, di zaman itu belum ada jahitan seperti sekarang. Pengobatannya tradisional. Jadi, saking parahnya luka yang diderita, setelah sembuh, membekas berlubang dalam. Sehingga Urwah mengatakan, saya waktu kecil biasa memasukkan jari jemari saya, memainkannya di lubang bekas luka-luka yang ada di pundaknya itu. Ini menunjukkan keberanian dia. Betapa dahsyatnya dia berperang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Urwah berkata, wakana ma'ahu Abdullah ibn Zubair yawma'irin. Dan ketika perang Yarmuk itu, dia membawa anaknya Abdullah bin Zubair ikut perang. Wahuwa ibnu asyara sinin. Umur Abdullah bin Zubair baru 10 tahun. Sehingga keluarga dia memang terkenal pemberani. Bahkan Abdullah bin Zubair juga terkenal seorang yang kuat dan pemberani. Dia bawa di atas kuda, ikut serta kuda sendiri. Lalu dia tugaskan pula ada prajurit yang mendampingi Abdullah bin Zubair. Begitulah para sahabat dahulu mendidik putra-putra mereka menjadi pejuang-pejuang yang berani. Tidak ada alasan, anak saya masih kecil, khawatir nanti terjadi sesuatu, begini, begitu. Nah, di zaman sekarang kita bukan untuk itu, padahal hanya untuk pergi ngaji, pergi sholat. Kasihan dia sudah capek, sudah letih. Biarlah istirahat dahulu, sudah seharian sekolah. Sekolah apa ini pelajarinya seharian? Pelajaran umum. Lalu untuk belajar agama kasihan dia. Untuk pelajaran umum kita tidak kasihan. Kita leskan dia sampai letih, capek, lelah. Kita persiapkan dia untuk ujian, ujian dunia. Tapi kalau untuk agama tidak tega kita. Kasihan dia. Ini hari libur dia untuk istirahat. Makanya anak-anak kita sekarang tidak kuat untuk agama. Karena para orang tua mengajarkan dia untuk tidak kuat dalam beragama. Kalau untuk dunia mereka tahan. Makanya nonton TV mereka tahan, main komputer tahan berjam-jam. Kalau untuk baca Al-Quran, tidak akan tahan. Karena kita sendiri tidak berusaha membuat mereka tahan dan sabar dalam beragama. Ini koreksian untuk kita semua, wahai kaum muslimin dan muslimat. Mendidik anak itu harus memang sedini mungkin kita latih. Kita latih bagaimana mereka beribadah, capek-capek beribadah. Sholat, puasa, baca Al-Quran. Bagaimana mereka harus kita latih untuk berlelah letih menuntut ilmu. Sabar menghadapi ujian-ujian dan tantangan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kan sekarang kalau dia lihat kawan-kawan dia yang lain, kawan saya sudah beli itu, kawan saya pergi ke mall, kawan saya pergi main ini itu, dia pasti iri. Anak-anak, tugas orang tua untuk memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman, teladanan kepada anak-anak tersebut bagaimana mereka akhirnya bisa cemburunya itu cemburu melihat anak-anak yang hafal Al-Qur'an. Cemburu melihat anak-anak yang rajin menuntut ilmu. Cemburu melihat anak-anak yang hafal hadis. Cemburu melihat anak-anak yang taat dan soleh. Cemburu melihat anak-anak yang rajin belajar untuk mengejar masa depannya. Nah, ini yang harus kita usahakan untuk anak-anak kita meneladani bagaimana dahulu para sahabat mendidik anak-anak mereka. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya masih tentang perang Badar. Dari Az-Zubair radhiyallahu anhu, Zubair bercerita. Laqitu yawma Badrin Ubaidah bin Sa'ad bin As. Dalam perang Badar aku berjumpa dengan Ubaidah bin Sa'id bin As. Ketika itu Ubaidah bin Sa'id bin As ini memakai topeng yang terlihat hanya matanya saja. Dan Ubaidah ini digelari Abu Zati Al-Qursh dan terkenal gagah perkasa. Dalam perang Badar, ketika perang berkecamuk, maju dia di antara barisan tersebut, menghunus senjatanya di atas kuda sambil berteriak, "Ana Abu Zatil Qursh, aku adalah Abu Zatil Qursh," menantang kaum muslimin untuk berperang. Maka majulah Az-Zubair bin Al-Awwam, usianya berapa ketika itu? Paling 20 tahun. Masih pemuda. Maju hanya dengan menggunakan tombak. Tombak kecil namanya Anzah. Jadi Anza itu tombak kecil dan pendek. Maju dia menyerang Abu Zatil Qursh itu sampai akhirnya dia berhasil menusuk mata, salah satu mata dari Abu Zatil Qursh itu dengan tombak kecilnya tersebut sampai jatuh dan mati. Apa kata Hisham bin Urwah, cucu dari Az-Zubair radhiyallahu anhu? Ukhbirtu, diceritakan kepadaku bahwa Zubair berkata, ini masih riwayat Bukhari, ketika Ubaidah bin Sa'ad bin As, Abu Zatil Qursh telah mati dan tombakku menancap di matanya, aku berusaha menarik tombak itu kembali. Aku injak kepalanya, aku tarik, maka dengan susah payah aku baru bisa menarik tombak tersebut. Apa yang tergambar pada diri Anda, wahai saudaraku? Menunjukkan kekuatan dia. Begitu kuatnya sehingga tertanam di tengkorak musuhnya tersebut. Sehingga dengan susah payah dia mengambil tombak tersebut. Ruah berkata, lalu Rasulullah SAW meminta tombak tersebut dari Az-Zubair dan diberikannya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah yang memegangnya. Setelah itu, tatkala Rasulullah SAW wafat, tombak itu diminta oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Abu Bakar yang memegangnya. Kemudian setelah dia wafat, tombak tersebut beralih kepada Umar. Kemudian setelah Umar wafat, tombak tersebut beralih kepada Utsman. Setelah dia wafat, kemudian tombak tersebut beralih kepada keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu, Abdullah bin Zubair meminta tombak ayahnya itu kembali, dan tombak itu selalu bersama dia sampai dia gugur. Karena bukan karena tombak itu dianggap punya kesaktian, tidak. Tetapi karena itu digunakan oleh Abdullah bin Zubair untuk berjuang dalam perang Badar, dan itu juga menunjukkan kekuatan tombak itu. apalagi telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah yang memegangnya, sehingga turun temurun para khalifah memegang tombak tersebut. Kisah dalam perang Badar ini menunjukkan bagaimana Abdullah bin Zubair dengan gagah berani ikut serta dalam perang Badar, dan sahabat-sahabat yang ikut serta dalam perang Badar adalah sahabat-sahabat terbaik, sebagaimana malaikat yang ikut perang Badar adalah malaikat-malaikat terbaik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar, dan kisah ini dikeluarkan dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, juga ada kisah ini di dalam Sahih Bukhari. Dalam perang Uhud, ada seorang kafir yang bernama Talha bin Abi Talha Al-Abdari, yaitu dia yang memegang panji-panji kaum musyrikin, bendera dalam perang Uhud. Di atas kudanya dia berteriak menantang kaum muslimin untuk duel. Tidak ada satupun kaum muslimin yang maju. Jadi Talha bin Abi Talha Al-Abdari dalam perang Uhud membawa bendera musyrikin, maju dia, ditantangnya kaum muslimin untuk bertarung. Tidak ada kaum muslimin yang maju. Akhirnya majulah ke depan Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia tidak pakai kuda. Maka diserangnya Talha bin Abi Talha ini, sampai akhirnya dia berhasil melompat, bukan kuda, onta. Sampai akhirnya dia berhasil melompat ke atas onta Talha bin Abi Talha ini. Maka bertempurlah mereka di atas onta yang sama. Jadi mereka berdua di atas onta itu. Jadi berhasil dia melompat ke onta musuh tersebut, orang kafir tersebut, dan bertarung di atas onta tersebut sampai dia berhasil membanting Talha bin Abi Talha itu ke bumi, kemudian dia menyembelihnya. Akhirnya setelah peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanjung, memuji Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair." Setiap nabi itu memiliki hawari, pembela-pembela. Dan hawariku, pembela-pembelaku adalah Az-Zubair. Jadi ini sebabnya beliau digelari hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan gelar tersebut, pujian tersebut beberapa kali diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa yang berbeda. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam yabruz ilaihi la barastu ana ilaihi." Kalau seandainya Zubair tidak maju, saya akan maju ketika itu. Karena aku melihat manusia-manusia ketika itu, kaum muslimin tidak ada yang berani maju. Dalam perang Khandaq dan Hudaybiyah, jadi Az-Zubair ikut serta dalam perang Khandaq dan Hudaybiyah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yali jannara ahadun syahida Badran wal Hudaybiyah." Tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk api neraka yang ikut serta kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Badar dan Hudaybiyah. Nah, ini menunjukkan keutamaan Az-Zubair. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ikut serta dalam perang Badar, juga ikut dalam Hudaybiyah. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam termasuk salah seorang tokoh sahabat yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Bahkan mereka mengkafirkannya. Umar berkata tentang 6 orang ahlus syura yang ditugaskannya bermusyawarah memilih pemimpin sesudah beliau wafat. Apa kata beliau? "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau ridha terhadap 6 orang ini. Salah satu dari 6 orang itu adalah Az-Zubair. "Wa huwa aidan minal asyara al-mubasysyirin." Dan juga Az-Zubair termasuk satu dari 10 orang yang dijamin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dalam perang Khandaq, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kaum muslimin, salah satu dari mereka, untuk menyusup ke barisan orang-orang musyrikin. Tidak ada satupun yang tampil maju. Maka tegak Az-Zubair. Rasulullah SAW diam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi dan meminta kaum muslimin lagi untuk tampil. Tidak ada juga yang tampil. Berdiri Az-Zubair. Sampai 3 kali berturut-turut tetap Az-Zubair yang berdiri siap untuk dikirim menyusup ke pasukan musuh. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah itu, likulli nabiyyin hawari wa hawari Az-Zubair. Setiap nabi itu memiliki pembela. Dan pembelaku adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, ia menuturkan, kuntu ana wa Amr bin Abi Salamah yawm al-Khandaq ma'an niswah fi atammi Hassan. Dalam perang Khandaq, aku, kata Abdullah bin Zubair karena mereka masih kecil, masih remaja, aku dan Umar bin Abi Salamah berlindung bersama para wanita di rumah Hassan. Fakana yutati'u li marrah fa'anzur wa utati'u lahu marrah fayanzur. Fakuntu a'rif abi iza marrah ala farasihi fisilah ila bani Quraidhah. Dan ketika itu kata dia, Az-Zubair kadang-kadang dia melihat, memperhatikan aku dan aku melihat kepada dia. Dan kadang-kadang aku yang memperhatikan Az-Zubair, ayahku. Lalu dia melihat kepada aku. Dan aku mengenali ayahku ketika dia di atas kudanya, memanggul senjatanya saat berangkat menuju Bani Quraidhah. Lalu aku ceritakan itu kepada ayahku. Ayahku berkata, ra'aitani ya bunai, engkau melihatku ketika itu wahai anakku? Abdullah bin Zubair menjawab, benar wahai ayahku. Apa kata Az-Zubair? Amma wallahi laqad jama'a li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin abawaihi. Demi Allah, pada hari itu, setelah perang Khandaq itu, waktu berangkat ke Bani Quraidhah, pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan nama kedua ayahnya untukku. Ketika itu beliau berkata, irmi ya Zubair fidaka abi wa ummi. Lemparkan lembingmu wahai Zubair, ayah ibuku, sebagai tebusan untukmu. Nah, ini menunjukkan keutamaan Az-Zubair. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata-kata tersebut yang merupakan sanjungan dan pujian untuk beliau. Di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatul Awliya dari Ja'far bin Khalid, dia berkata, seorang syekh dari daerah Mosul bercerita kepadaku, aku pernah mendampingi Az-Zubair ibn al-Awwam di dalam salah satu safarnya, perjalanannya. Jadi orang ini bercerita, dia pernah mendampingi atau menemani Az-Zubair ibn al-Awwam dalam sebuah perjalanan. Fa'asobathu janabah bi'ardi qafar. Lalu dia mendapat junub pas kami melewati satu tempat yang kering kerontang, padang pasir yang gersang, tidak ada air. Faqal usturni. Jadi dia mau mandi dengan air yang ada sedikit. Lalu dia berkata kepadaku, tolong tutupi aku. Dia tutup dengan kain. Karena di padang pasir tidak ada tempat untuk berlindung, terbuka saja. Tidak ada pohon dan segala macam. Akhirnya dia minta kepada teman yang mendampinginya untuk membantu menutupi dia. Usturni, tolong tutupi aku. Fasatartuhu, aku menutupinya. Fahanat minni ilaiha iltifatah. Tetapi ketika itu, sempat aku melirik kepada dia. Melirik tubuh Az-Zubair ibn al-Awwam ini. Maka aku melihat tubuhnya penuh dengan bekas-bekas sayatan pedang. Qultu. Setelah itu dia bertanya. Aku bertanya kepada Az-Zubair. Demi Allah, laqad ra'aitu bika araun ma ra'aituha bi ahadin qattun. Demi Allah, aku melihat bekas-bekas di tubuhmu yang tidak pernah aku lihat pada seorang pun. Kalau orang sekarang kan berusaha bagaimana mulus tubuhnya. Kalaupun ada anak-anak muda sekarang ditato dengan sesuatu yang haram. Az-Zubair ibn al-Awwam badannya penuh dengan luka-luka bekas pedang. Lalu dia berkata, "Ra'aita dzalik, engkau menyaksikan itu?" Aku menjawab, "Iya." Hal dia berkata, "Amma wallahi, demi Allah, ma minha jarahatun illa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah." Tidak satu pun bekas luka yang ada di tubuhku tersebut melainkan karena mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. La ilaha illallah. Ini menunjukkan beliau itu pemberani. Karena hanya orang-orang pemberani yang maju ke medan perang yang mendapatkan bekas-bekas luka tersebut. Dan itu kebanggaan bagi dia. Karena dia mendapatkan itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Alangkah kerdilnya diri kita, kadang kita mendapatkan luka, cedera hanya karena urusan-urusan duniawi yang tidak ada kaitannya dengan agama. Lihatlah bagaimana sahabat Az-Zubair radhiyallahu anhu mengorbankan diri dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka itu bagi mereka murah kalau untuk agama Allah. Diri mereka untuk surga itu sangat murah. Di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat murah bagi mereka untuk mengorbankannya. Dari Urwah bin Zubair ia berkata, "Qalat li Aisyah radhiyallahu anha." Aisyah berkata kepadaku, Urwah bin Zubair itu anak dari Az-Zubair dan Aisyah adalah bibi dari Urwah. Aisyah adalah bibi dari Urwah. Kenapa? Karena ibunya Urwah ini adalah Asma. Istrinya Az-Zubair bernama Asma. Asma adik-beradik dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi Urwah ini menceritakan bibinya berkata kepada dia. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Abawaka, kedua orang tuamu hai Urwah, wallahi minal ladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarah." Kedua orang tuamu wahai Urwah termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah, orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya setelah mereka mendapatkan luka-luka. Artinya setelah perang Uhud dalam keadaan luka-luka, terluka, datang panggilan untuk mengejar pasukan musuh dan mereka lakukan itu. Maksud kedua orang tuamu ini di sini adalah Az-Zubair dan Abu Bakar. Karena Abu Bakar termasuk kakek dari Urwah. Dari Aisyah juga radhiyallahu anha, "Lamman sarafal musyrikin musyrikuna min Uhud." Tatkala orang-orang musyrikin pulang dari medan perang Uhud dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 orang gugur, yang lainnya luka-luka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir orang musyrik kembali lagi menyerang sementara kaum muslimin dalam keadaan terluka luar dan dalam. Luar fisiknya dan hati mereka melihat 70 orang sahabat gugur, sebagian mereka dirusak jasadnya oleh orang-orang musyrikin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yantalibu li haula fi aradil qaumi fasami'u bihim fansarafu." Siapa di antara kalian yang mau mengikuti dan menguntit pasukan musyrikin itu, mencari tahu apa yang mereka lakukan? "Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lamma yuqatilu aduwa." Lalu tampillah beberapa orang, termasuk salah satunya adalah Az-Zubair ibn al-Awwab. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadilah fitnah di tengah kaum muslimin. Beberapa sahabat berselisih paham. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin berselisih dengan Aisyah radhiyallahu anha di satu pihak, dan yang bersama Aisyah ketika itu adalah Talhah Az-Zubair ibn al-Awwam. Perselisihan mereka ini berawal dari tuntutan Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat-sahabat yang bersamanya agar Ali radhiyallahu anhu menangkap pembunuh Utsman radhiyallahu anhu dan mengkisos mereka. Ini sebab perselisihan yang sebenarnya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat lain. Beliau berpendapat ingin menstabilkan suasana dahulu. Karena pembunuh-pembunuh Utsman itu radhiyallahu anhu mereka bergabung dalam pasukan Ali bin Abi Thalib dan sebagian mereka berada di sekeliling Ali. sehingga tidak mudah bagi Ali untuk menangkapnya. Mereka berada di posisi-posisi penting dalam pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, keinginan Ali ketika itu, dia ingin menguasai suasana dahulu, baru dia menangkap dan menghukum orang itu. Karena kalau tidak, tidak akan bisa juga. Sementara ketika itu sebagian sahabat seperti Aisyah radhiyallahu anha dan yang lain-lain berpendapat, tangkap orang itu, hukum, tegakkan hukum qisas atas perbuatan mereka. Nah, perselisihan ini berujung kepada terjadinya beberapa peristiwa. Di antaranya yang terkenal yaitu Perang Jamal, Perang Unta, di mana Aisyah sendiri, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, akhirnya menyesal juga. Karena mereka berada di pihak yang keliru, menyesali. Dan peristiwa itu memang sudah ada diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pada salah seorang istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang unta itu terjadi, jadi sebenarnya waktu itu sudah ada kesepakatan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Sudah ada dialog, komunikasi. Sehingga mereka tidak berperang. Bahkan malam itu mereka sholat satu imam, kedua pasukan itu. Dan berbaur semuanya, bergabung. Tetapi orang-orang munafikin tidak suka. Ketika mereka sedang lelap tidur semuanya istirahat, orang-orang munafikin itu membagi dua kelompok. Yang satu kelompok menyamar sebagai pasukan Ali bin Abi Thalib, yang satu kelompok menyamar sebagai pasukan Aisyah radhiyallahu anha. Yang menyamar sebagai pasukan Ali bin Abi Thalib masuk ke kamp perkemahan pasukan Aisyah, lalu membunuh di sana, membunuh pasukan itu sedang istirahat. Yang menyamar sebagai pasukan Aisyah datang pula ke kamp pasukan Ali, lalu mereka bunuh. Ketika mereka tersadar, mereka itu lawan mereka, pasukan Ali yang menyerang, padahal itu orang-orang munafikin yang menyamar. Akhirnya dalam kegelapan itu, ketika mereka terkejut, mereka terdesak masing-masing, tentu membutuhkan pembelaan. Lalu mereka membela diri mereka, mengira mereka diserang oleh pasukan lain. Terjadilah pertempuran yang dahsyat di antara kedua pasukan tersebut. Nah, ketika itu Az-Zubair berada dalam barisan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Ali bin Abi Thalib memanggil Az-Zubair. Dipanggilnya Az-Zubair dan diajaknya mereka menjauh dari peperangan itu. Lalu Ali berbicara empat mata dengan Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Az-Zubair radhiyallahu anhu, "Atadhkur idh kuntu ana wa anta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nadhara ilayya wa dhahika wa dhahikta." Hai Az-Zubair, mereka kan ingat mereka kawan seusia dari dulu. Hai Zubair, ingatkah engkau ke aku, engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kita bertiga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadaku, beliau tertawa dan engkau juga ikut tertawa. Faqulta anta, lalu engkau berkata, la yada'u ibna Abi Thalib zahwahu, ibnu Abi Thalib tidak akan meninggalkan kemegahannya, kehebatannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadamu ketika itu, wala tuqatilannahu wa anta zalimun lahu. Hai Zubair, suatu saat engkau akan memerangi Ali dan engkau menzaliminya. Lalu Zubair teringat dengan peristiwa tersebut. Jadi kejadian ini sudah ada isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu akan terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ali tadi, Az-Zubair radhiyallahu anhu tersadar. Maka segera dia meninggalkan peperangan. Pergi dia, bubar. Memisahkan diri dari pasukan dan menjauh, dia pulang, ingin pulang ke Madinah. Tidak ikut serta lagi. Ketika dia sadar hal tersebut. Dalam perjalanannya tersebut meninggalkan pasukan, dia beristirahat di sebuah lembah yang disebut Lembah As-Siba, lembah hewan buas. Lalu di sana dia berdiri sholat, sholat di tempat tersebut. Lalu datanglah salah seorang orang munafik yang bernama Ibnu Jurmus. Ketika dia sedang sholat itu dibunuh oleh Ibnu Jurmus. Dibunuhnya sedang sholat. Setelah berhasil dia bunuh, dengan bangga dibawanya pedang Az-Zubair itu. Lalu diperlihatkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Dengan bangga dia mengaku, saya telah berhasil membunuh Az-Zubair. Dia tidak tahu bahwa Zubair telah bubar meninggalkan pasukan dan sadar karena perkataan Ali bin Abi Thalib. Melihat pedang tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu marah kepada orang ini, kepada Ibnu Jurmus. Lalu menetes air matanya dan dia berkata, "Inna hadza sayfun talama farraja al-kurba an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pedang ini, pedang Az-Zubair ini selama ini senantiasa menjauhkan musuh-musuh dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Jurmus, "Bashir qatila Ibnu Safiyyah bin nar." Maka dengarlah kabar buruk bagi pembunuh Ibnu Safiyyah bahwa dia akan masuk neraka. Ibnu Safiyyah itu adalah Az-Zubair karena ibunya adalah Safiyyah. Jadi Ali sangat marah radhiyallahu anhu kepada pembunuhnya. Gugur dia, gugur sebagai syahid karena dia sudah sadar dan sedang sholat lagi dibunuh oleh Ibnu Jurmus. Jadi ketika itu memang pihak Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berada di pihak yang keliru, tetapi mereka berijtihad. Tidak boleh kita mencela mereka, dan akhirnya mereka pun menyadari kesalahan tersebut. Begitu juga Talha. Dia juga bubar meninggalkan pasukan dan dipanah oleh orang-orang tersebut. Jadi Az-Zubair bin Al-Awwam gugur pada hari Kamis 10 Jumadil Ula tahun 30 Hijriah. Semoga Allah meridainya dan juga membuatnya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kisah singkat salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama dan salah seorang dari 10 yang dijamin langsung masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan hidup yang penuh dengan pengorbanan. Bahkan sebelum dia gugur menunjukkan bahwa hidup dia memang total seluruhnya untuk berjuang di jalan Allah. Pagi hari sebelum peristiwa perang Unta itu, pagi harinya, peristiwa itu kan malam terjadi perang itu. Pagi harinya dia berkata kepada putranya Abdullah bin Zubair, "Ya bunai, wahai anakku, ma min udwin, tidak satu pun dari anggota tubuhku illa waqad juriha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta intaha dhalika ila farji." Apa kata dia? Tidak satu pun anggota tubuhku melainkan telah terluka karena berjuang di jalan Allah. Sampai kemaluan dia juga ikut terluka karena berperang di jalan Allah. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga ada dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Usudul Ghabah, kemudian juga At-Tabari di dalam kitab Riyad An-Nadhirah. Seluruh tubuh dia tidak ada yang tidak terluka. Semuanya itu dia dapat di jalan Allah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair radhiyallahu anhu ini kehebatan dia dalam berjuang dan berperang disetarakan dengan 1000 orang. Kehebatan dia dalam berperang. Oleh karena itu ketika di zaman Umar radhiyallahu anhu, saat sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu mengepung Ainus Syams, benteng Ainus Syams di Mesir, berbulan-bulan mereka tidak berhasil menaklukkannya. Lalu dia meminta bantuan 4000 pasukan memperkuat pasukan karena sudah berbulan-bulan. Tidak berhasil juga menaklukkan benteng yang sudah dikepung itu. Lalu Umar memilih 4 orang saja. 4 orang dipilihnya, salah satunya Az-Zubair. Dalam suratnya ditulis oleh Umar, bantuan untuk kalian 4 orang, satu orangnya setara dengan 1000 pasukan. Berangkat mereka. Sampai di sana, turun dia di dekat, di hadapan benteng tersebut. Besoknya ketika terjadi perang, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu berkata kepada pasukan-pasukannya, "Angkat saya sampai ke atas tembok benteng itu, saya akan bukakan pintu itu nanti." Lalu diangkat dia, naik dia memanjat ke atas tembok tersebut, lalu dia melompat dan berperang sampai akhirnya dia berhasil membukakan pintu gerbang benteng tersebut masuk pasukan kaum muslimin dan berhasil mereka merebut benteng tersebut, dan selebihnya orang-orang kafir menyerah. Dan ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang seperti Az-Zubair ibn al-Awwam yang memang digelari hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat kita bisa meneladani dan mewarisi semangat perjuangan beliau, keteladanan beliau dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengorbanan-pengorbanan beliau untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini materi kajian kita tentang kisah singkat perjuangan dan pengorbanan Az-Zubair bin Al-Awwam dalam mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengupas tentang sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ustaz, bolehkah setiap kesulitan hidup dan penderitaan-penderitaan yang kita alami semuanya kita anggap azab atau teguran dari Allah? Bukankah diantaranya mungkin saja sebagai ujian dari Allah? Bagaimana kita membedakan mana yang ujian, mana yang azab? Anda bertanya, kemudian Anda menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Nah, ini lucu. Pertama Anda katakan, bolehkah kita menganggap musibah atau kesulitan-kesulitan itu sebagai azab atau teguran dari Allah? Bukankah diantaranya mungkin saja sebagai ujian? Berarti sudah Anda jawab. Bukan semua kesulitan itu azab atau hukuman. Tetapi ada juga di antara derita-derita yang menimpa kita itu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Karena di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah, sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah akan berikan ujian kepada dia. Jadi, bukan semuanya azab, hukuman. Bagaimana cara kita membedakannya? Kita bisa lihat diri kita. Kalau diri kita ini sudah berusaha taat, baik, sudah berusaha komitmen, terlepas dari kekurangan kita sebagai manusia, karena kita memang manusia, tapi kita sudah berusaha dan berjuang, lalu masih juga kita mendapatkan kesulitan dalam hidup, berarti itu ujian. Misalnya kita sudah berusaha mencari nafkah yang halal. Ternyata semakin sulit, lebih sulit daripada dahulu ketika kita masih, misalnya bekerja di bank, atau dari harta-harta yang haram. Dulu begitu mudahnya dunia bagi kita. Sekarang ketika kita mulai mencoba mencari yang halal, sulit, berat. Ini gagal usaha, ini juga keuntungan sedikit. Terasa berat. Itu ujian. Apakah kita sabar atau tidak? Tegar atau tidak? Sebagian orang akhirnya tidak sabar, tidak sadar, tidak tegar. Aduh, berat sekali si fulan, tengok ha. Walaupun udah mengaji dia masih juga pakai riba. Enak hidupnya saya, kok ngapa susah-susah gini? Ah, biarlah ikut juga lah si fulan, balik lagi seperti dulu lagi. Ah, ini tidak lulus dia. Tidak kuat. Tidak sabar. Maka kita bisa lihat dengan kondisi diri kita. Kalau salah seorang dari kita itu bergelimang dosa dan maksiat, tidak kunjung taubat, lalu mendapat musibah. Ketika musibah datang, dia tidak juga sadar. Ini hukuman dan azab. Seharusnya dia sadar. Kalau dia sadar, berarti dia menyadari teguran dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga musibah itu Allah turunkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu bisa juga. Tidak cukup taubat kita untuk menghapuskannya. Tidak cukup amal soleh kita untuk menghapuskan dosa itu. Allah berikan sebagian dari musibah untuk menghapuskan dosa kita itu, kalau kita sabar menghadapinya. Allahu a'lam bissawab. Apakah dasar hukumnya makmum membaca walakal hamdu habis dari ruku sedangkan imam membaca sami Allah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu." Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasar hukumnya Rasulullah yang memerintahkan. Kalau kita dengar imam membaca sami Allahu liman hamidah, apa kata Rasulullah? Qulu, katakanlah Rabbana walakal hamdu. bagaimana hukumnya dan apa dasarnya berzikir bersama dengan suara keras pakai mic habis sholat wajib berjamaah. Tidak ada dasar hukumnya. Tidak ada dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dilakukan oleh para sahabat, tidak ada pula tabi'in, tidak pula ada imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad mencontohkannya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitabnya Al-Umm dalam bab ma yuqalu ba'da salam, apa yang harus dibaca setelah salam, beliau di kitabnya itu menegaskan imam dan makmum setelah sholat itu hendaknya berzikir sendiri-sendiri dan memelankan suara. Kecuali sang imam ingin mengajarkan kepada jamaah atau makmumnya bagaimana cara berzikir, boleh dia mengeraskan suaranya dalam rangka mengajarkan. Tapi bukan berjamaah. Jadi makmum dengar, oh ini yang dibaca, oh begini bacaannya. Lalu kata Imam Syafi'i, kalau dia yakin makmum sudah paham cara berzikir, dia kembali memelankan suaranya. Jadi bukan untuk seterusnya. Nah ini dia hukumnya, jadi tidak ada dasarnya berzikir keras-keras berjamaah setelah selesai sholat fardu. Apakah boleh menjadi imam sholat orang yang sudah tua bacaannya, sudah bergetar dan telinga sudah pekak total, tuli banget? Kalau kondisinya memang sudah seperti itu, sudah uzur. Artinya kalau dia peka, nanti kalau keliru bacaannya susah orang mengingatkan. Ketika nanti dia lupa rakaat atau lupa gerakan-gerakan sholat, makmum membaca subhanallah, dia tidak dengar. Kan susah. Bacaannya keliru, nanti yang di belakang membetulkan, dia juga tidak dengar. Berarti tidak terpenuhi pada diri dia syarat untuk menjadi imam. Kalau dia tua tapi masih sehat, bacaannya masih jelas dan telinganya masih juga sehat, tidak pikun, dan dia pula yang paling banyak hafalannya, silakan, tidak ada masalah. Mana yang dilaksanakan sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, sunat qobliyah, ada tiga ya. Mana yang diutamakan, sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, sunat qobliyah, apabila Bilal sudah azan, kita memasuki masjid di waktu asar, sedangkan kita baru selesai berwudu. Maka lakukan saja ketika masuk masjid itu sholat sunat qobliyah. Anda sudah dapat pahala sholat sunat wudu dan sekaligus tahiyatul masjid. Apalagi kalau waktunya pendek. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus. Yang penting dia sholat dua rakaat. Bahkan di zaman Rasulullah SAW sendiri namanya tidak ada disebut tahiyatul masjid. Rasulullah hanya memerintahkan kalau masuk masjid sebelum duduk sholat dua rakaat. Nah, barang siapa yang masuk masjid, kalau dia sholat dua rakaat, apapun sholatnya dia sudah terhitung tahiyatul masjid. Jadi dia bisa memanfaatkan waktu tersebut. Tapi kalau waktunya panjang, dia bisa sholat tahiyatul masjid dahulu. Sebagai langsung dia dapat sholat sunat wudhu, itu sudah terhitung itu. Kemudian nanti dia bisa laksanakan sholat sunat qobliyah. Apakah dianjurkan atau apa dasarnya setiap selesai salam berpindah tempat ke belakang yang mengganggu makmum lainnya? Setiap selesai salam tidak ada dianjurkan berpindah-pindah ke belakang. Mungkin supaya duduknya agak lebih longgar saja. Kan kalau sudah duduk kan agak sempit, maka sebagian bergeser. Sampai di sini dahulu pertemuan kita. Insyaallah pekan depan kita bertemu lagi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.